Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma summiya Yahya li anna Allah ahya bihi rahima ummi ba'da an kana mayitan bil aqri. Wa qila li anna Allah ahya qalbahu bil iman. Wa qila li anna Allah ahya qalbahu bil ta'at hatta lam yahimma bi ma'siyatin qad. Wa qila li anna Allah yuhyil quluba bihi. وقد بشر الله زكريا بأن ولده يحيى أول من آمن بعيسى وصدقه وأنه سيكون سيدا متبوعا حسن الخلق فقيها عالما حليما ورعا مطيعا لربه وأنه كان ممتنعا عن النساء عفيفا بهن وأنه سيكون نبيا قائما بحقوق الله وحقوق عباده وروي إن أم يحيى لقيت أم عيسى وهما حاملان فقالت أم يحيى لأم عيسى يا مريم أشعرت أني حامل فقالت مريم وأنا أيضا حامل فقالت أم يحيى يا مريم إني لا أجد ما في بطني يسجد لما في بطنك ويحيى أكبر من عيسى بستة أشهر ففي الحديث كل ابن آدم يلقى الله بذنب قد أذنبه يعذبه عليه إن شاء أو يرحمه إلا يحيى بن زكريا فإنه كان سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يلقى الله عز وجل إلا وقد هم بخطيئة أو عملها إلا يحيى بن زكريا فإنه لم يهم ولم يعمل فتعجب زكريا من تلك البشارة لأنه قد صار شيخا كبيرا وكانت امرأة عاكرا لم تلد أصلا فقال يا ربي كيف يكون لي ولد وقد بلغت الكبر وشخت ونالني الضعف وامرأتي عاكر لا تلد فأجابه تعالى الأمر كما قلت لا تبديل فيه ولا تغيير وذلك يسير علي وقد خلقتك من قبله ولم تك شيئا وإن قيل لما تعجب بعد ذلك من وعد الله إياه الولد أكان شكا في قدرته أو في وعد الله؟ الجواب لم يشك زكريا في وعد الله وقدرته وإنما قال ذلك على سبيل الاستفهام والاستعلام والمعنى من أي جهة يكون لي ولد أيكون بإزالة الأقر عن زوجتي ورد شبابي علي أو يكون ونحن على حالنا من الكبر والضعف لذلك أجابه بقوله تعالى كذلك الله يفعل ما يشاء وقال إكرمة والسدي لما سمع زكريا نداء الملائكة جاءه الشيطان وقال يا زكريا إن الصوت الذي سمعت ليس هو من الله إنما هو من الشيطان ولو كان من الله لأوحاه إليك كما يوحي إليك في سائر الأمور فقال ذلك زكريا دفعا للوسوسة فتيقن زكريا استجابة دعائه وفرح فرحا شديدا فقصد تعجيل بشارته فطلب من الله أن يجعل له علامة على وجود الحمل من امرأته هذا الولد المبشر به فقال زكريا يا ربي اجعل لي علامة أعلم بي الحمل فأستقبله بالبشاسة وأزيد لك في العبادة والشكر وتزول عني مشقة الانتظار فقال تعالى علامتك أنك لا تقدر على تكليم الناس مدة 3 أيام ولياليهن إلا بالإشارة إلا ما كان ذكرا أو عبادة أو شكرا لله تعالى وذلك من المعجزات الظاهرة ومن الآيات الباهرة لأنه قادر على التسبيح والذكر مع عجز عن تكليم الناس وذلك مع صحة البدن وسلامة الجوارح وإنما منع من الكلام عن الناس ليخلص في هذه الأيام لعبادة الله وذكره ولا يشغل لسانه بشيء آخر من أمور الدنيا شكرا لله على إجابته فيما طلب وكان الناس من وراء المحراب ينتظرونه أن يفتح لهم الباب فيدخلون ويصلون وكان زكريا يخرج على قومه بكرة وعشيا فيأمرهم بالصلاة على العادة فلما كان وقت الحمل إذ خرج عليه متغيرا لونه فأنكروا وقالوا ما لك يا زكريا فأومأ إليهم صلوا لله بكرة وعشيا قيل إنه كتب لهم في الأرض فعلم زكريا أن امرأة قد حملت بيحيى وذلك قوله تعالى في سورة آل عمران فنادته الملائكة أي وهو قائم يصلي في المحراب أي المسجد أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة كائنة من الله أي بعيسى innahu ruhullah wa sumya kalima li'annahu khuliqa bi kalimatikun wa sayyidan matbu'an wa hasuran manu'an minan nisa wa nabiyyan minas salihin ruwiya anna lam ya'mal khati'atan wa lam yahimma biha qala rabbi anna kaifa yakunu li ghulamun waladun wa qad balaghani al-kibaru ay balagtu nihayati sin 120 sana wa imra'ati 'akirun balagat 98 sana qala al-amru kadhalika min khalqillahi ghulaman minkuma Allahu yaf'alu ma yasha la yu'jizu 'anhu shay' wa li'dhhar hadhihi al-qudrati al-'azima alhamahu as-su'al liyujaba biha wa lamma taqat nafsu ila sur'ati al-mubashshar bih qala rabbi ij'al li aya ay 'alamatan 'ala haml imra'ati qala ayatuka 'alayhi alla tukallima an-nasa ay tamtani'u min kalamihim bi khilafi dhikrillah thalathata ayyamin bila yaliha illa ramza isyara wadhkur rabbaka katsiran wa sabbih salli bil 'ashyi wal ibkar awakhir an-nahar wa awailah wa qala fi surati maryam qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imra'ati akhiran wa qad balagtu min al-kibari 'atiyya min 'ata ay yabisa al-'azmu wal 'asabu wal jildu qala al-amru kadhalik min khalqi ghulamin minkuma qala rabbuka huwa 'alayya hayyinun ay bi an arudda 'alayka quwwatal jima' wa aftuku rahima imra'atik lil 'aluq wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'an qabla khalqik ولما تاقت نفسه إلى سرعة المبشر به قال رب اجعل لي آية علامة على حمل امرأتي قال آيتك ألا تكلم الناس أي تمتنع من كلام بخلاف ذكر الله ثلاث ليال أي بأيامها سويا حال من فاعل تكلم أي بلا علة فخرج على قومه من المحراب أي المسجد وكانوا ينتظرونه فتحه ليصلوا فيه بأمره على العادة فأوحى عشارة إليهم أن سبحوا صلوا بكرة وعشية أوائل النهار وأواخر على العادة فعلم بمنئهم من كلامهم حملها بيحيى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Kemarin diterangkan bagaimana Nabi Allah Zakaria mendapatkan kabar gembira akan dikaruniakan seorang anak yang bernama Yahya. Saat itu Nabi Zakaria sudah usianya tua, 120 tahun. Istrinya 89 tahun. Hah? 98 tahun. Allah memberikan kabar yang akan diberikan kepada Nabi Zakaria putra, bukan putri. Dan sudah diberikan nama Yahya, Hayya Yahya, artinya hidup. Kenapa kok nama itu Yahya? Karena li'annallaha ahya bihi rahima ummih ba'da an kana mayitan bil agri, karena Allah menghidupkan lagi dengan berkat Nabi Yahya ini rahim ibunya yang sudah mati, sudah mandul, hidup lagi. Benihnya, sel telurnya hidup lagi, berfungsi lagi, padahal umurnya 98 tahun. Ada lagi yang menyatakan li'annallaha ahya qalbahu bil iman, karena Allah menghidupkan hatinya Nabi Yahya ini dengan penuh dengan iman. Memang Nabi Yahya ini nabi yang belum pernah hatinya pingin berbuat salah. Tidak punya sama sekali. Kalau yang lainnya masih diceritakan wahamma bihar. Nabi Adam masih ingin mengambil buah yang dilarang, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yahya ini tidak ingin sama sekali sudah. Dia sudah larut dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ada yang menyatakan li'anna Allah yuhyil gulubihi, karena Allah menghidupkan hati orang-orang yang cinta kepada Nabi Yahya. Nanti akan diceritakan siapa Nabi Yahya alaihissalam, dan sekarang masih dalam proses Nabi Zakaria untuk mendapatkan putra Nabi Yahya. Nabi Yahya ini nanti akan menjadi manusia pertama atas Nabi Isa alaihi salam. Beliau akan menjadi pemimpin yang sangat bijaksana. Budi pekertinya luhur, ilmunya tinggi, warak taat kepada Tuhannya. Bahkan hebatnya enggak pernah tertarik dengan perempuan, bukan karena tidak punya syahwat, tapi sudah betul-betul ditekuk syahwatnya udah. Kalau kita yang ketekuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yalqa Allah azza wa jalla illa wa qad hamma bi khati'ah aw amilaha illa Yahya bin Zakaria fa innahu lam yahim wa lam ya'mal." Setiap orang nanti bakal bertemu kepada Allah di hari kiamat membawa dosa atau pingin berbuat dosa walaupun enggak ngamalkan. Kecuali Nabi Yahya tidak sama sekali terlintas dalam hatinya untuk ingin berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada cerita, Nabi Zakaria ketika diberikan bisyarah kabar gembira akan dikaruniakan anak dalam umur segitu, kan minta dalam doanya dan diijabahi oleh Allah, malaikat Jibril memberikan kabar. Nabi Zakaria terheran-heran. Aku udah tua, 120 tahun punya anak. Istriku 98 tahun. Udah kurus Nabi Zakaria, udah beruban semuanya. Maka Nabi Zakaria bertanya kepada Allah, "Ya Rabbi, kaifa yakuni li walad wa qad balagtul kibar?" Ya Allah, bagaimana aku punya anak dalam usia begini? Gimana? Bukan berarti kemudian istriku dalam keadaan udah mandul tua, ya Allah. Bukan berarti Nabi Zakaria ini tanya karena meragukan terhadap Tuhannya, bukan. Nabi Zakaria ini tanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya lebih mengerti, lebih faham yang dikehendaki oleh Allah. Karena mungkin saat itu Nabi Zakaria udah syahwatnya enggak kuat. Istrinya juga begitu, gimana kalau hamil nantinya? Apakah Allah akan mengembalikan kuat lagi? Istrinya mampu lagi? Mungkin waktu itu istrinya udah tidak men, tidak head. Apakah akan dikembalikan lagi begitu? Nabi Zakaria ingin mengetahui itu. Jadi bukan berarti Nabi Zakaria tadi itu ragu, apa iya Allah akan mampu. Nah, itu kafir kalau begitu. Tapi ini tidak, Nabi Zakaria ingin mengerti bagaimana nanti prosesnya tadi itu, apa dia kembali muda atau kekuatannya dikembalikan atau gimana begitu. Maka Nabi Zakaria bertanya dari itu, ya Allah, bagaimana aku punya anak, umurku udah begini, istriku juga begitu. Allah subhanahu wa ta'ala berkata, kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Demikianlah Allah kalau berbuat, apa yang akan Allah apa yang Allah kehendaki bisa terjadi walaupun enggak masuk akal. Secara medis, secara ilmu pengetahuan, enggak pakai secara kalau sama Allah, karena Allah yang menciptakan ilmu medis dan segala ilmu pengetahuan. Karena itu tidak bisa diukur ilmu pengetahuan dengan gudratnya Allah, kemampuan Allah. Senangnya setengah mati Nabi Zakaria. Akhirnya Nabi Zakaria pingin segera, udah kapan hamil begitu. Cuma enggak tahu gimana ini tahu hamilnya ini. Ij'al li ayah, ya Allah. Beri tanda aku ya Allah untuk mengetahui kehamilan istriku, untuk calon putraku Yahya tadi itu. Apa tandanya ya Allah? Udah enggak kuat nunggunya, udah segera dah kepingin. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha ayamin illa ramza. Tandanya, Zakaria, kalau istrimu mulai mengandung, kamu gak bisa ngomong selama 3 malam 3 hari. Kamu gak bisa ngomong kecuali kasih isyarat. Tapi kalau untuk berzikir, bisa. Untuk bertahmid, bisa. Untuk memuji Allah, bisa. Kalau ngomong sama manusia, gak iso. Saat itu sampai 3 hari kalau kamu mengalami seperti itu, berarti istrimu udah ngandung. Beneran. Nabi Zakaria itu setiap pagi keluar daripada mihrab, daripada tempatnya, ngajak orang sholat. Sholatnya pagi dan sore. Gak ada sholat 5 waktu saat itu. Nabi Zakaria, beliau, HP-nya dimatikan. Beliau pagi dan sore datang kepada umatnya ngajak sholat. Orang-orang udah nunggu, kapan keluar nih Nabi Zakaria. Nabi Zakaria keluar gak bisa ngomong. Akhirnya Nabi Zakaria memberikan isyarat. Wadkur rabbaka katsiran wasabbih bil asyi wal ibkar. Atau fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa asyia. Maka Nabi Zakaria memerintahkan dengan isyarat kepada kaumnya, bersolato kon, pagi dan sore solato, jangan nunggu aku, gak iso ngomong 3 hari 3 malam. Berarti beneran saat itu istrinya Nabi Zakaria hamil dengan calon nabi yang diberi nama oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yahya. Nabi Yahya. Nanti ceritanya panjang sebetulnya, sampai Siti Maryam juga hamil tapi gak kawin, dan istri Nabi Zakaria udah tua hamil juga. Tapi aneh, diceritakan bahwa ketika bertemu antara Siti Maryam dan ibunya Nabi Yahya, yaitu istrinya Nabi Zakaria, ketika bertemu kelihatan perutnya ini berubah, si ibunya Nabi Yahya ini. Jadi anaknya itu seperti mungkruk gitu, seperti menghormati kepada Siti Maryam. Maryam, aku nih hamil, aku juga hamil, tapi gak kawin katanya. Lah iya, cuma aku heran kehamilanku ini. anakku seperti hormat sama anakmu ini sekarang ini tadi. Dan memang terjadi nanti yang memperkuat kenabian Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi Yahya alaihissalam. Dari cerita ini, ayat ini, cerita ini dikutip dalam Al-Quran, pertama dalam surat Al-Imran. Allah berfirman, فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. Maka malaikat memanggil Nabi Zakaria lagi tengah berdiri sholat. Nabi Zakaria ada di masjid. Sesungguhnya Allah, wahai Nabi Zakaria, memberikan kabar gembira kepadamu dengan seorang anak lelaki yang bernama Yahya. Musaddiqan bi kalimatin minallah, dia menjadi orang yang membenarkan dengan kalimat daripada Allah, yaitu Nabi Isa. Nabi Isa dikatakan kalimatullah. Kenapa? Dengan kalimat Allah kun, menjadi manusia tanpa proses daripada alami. Bukan proses alami, tapi itu adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau proses alami, ada hubungan laki dengan perempuan, jadi manusia, jadi janin. Tapi ini tanpa proses alami, maka menjadi seorang janin ada di perut Siti Maryam. Dan itu Nabi Yahya yang Allah berikan kabar, Yahya yang Allah berikan kabar gembira kepadamu, kata malaikat Jibril, wahai Nabi Zakaria, akan menjadi sayyidan, seorang pemimpin yang diikuti, wahasuran, laki-laki yang tidak tertarik dengan perempuan sama sekali. Bukan karena enggak ada syahwat, tapi udah kalah dengan cintanya kepada Allah, dengan larutnya dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nabiyyan minas salihin, dan dia adalah diangkat sebagai nabi yang saleh. Nabi saleh lagi, karena tidak sama sekali ingin untuk melakukan kesalahan. Qala rabbi anna yakunu li ghulam wa qad balaghani al-kibar wa imraati akhir, ya Allah, bagaimana aku punya anak? Aku udah sangat tua, 120 tahun, perempuanku mandul 98 tahun. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha, demikianlah Allah, kata malaikat Jibril, jika melakukan akan terjadi apa yang Allah kehendaki. Qala rabbi ij'alli ayah, ya Allah, tampakkan kepada, jadikan untukku ya Allah tanda-tanda kelahiran daripada tanda-tanda kehamilan daripada istriku. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayamin illa ramza isyara, tandanya istri kamu hamil, kamu tidak dapat berbicara kecuali dengan isyarat kepada manusia. Wadkur rabbaka katsiran wasabbih bil asyi wal ibkar, dan banyaklah berzikir kepada Tuhanmu dan bertasbihlah, yaitu wasalli, dan salatlah setiap pagi dan sorenya. Ayat yang lain juga menerangkan dalam surat Maryam. Qala rabbi anna yakunu li ulamun wa ganati wa kanati imraati aqran wa qad balaghtu min al-kibari itiya, ya Allah, amin, ya Allah, bagaimana aku mendapatkan seorang anak padahal istriku adalah mandul dan aku sudah mencapai usia yang lanjut, lemah badanku, tulangku udah melemah, wis remuk kabeh, apa iki duwe anak? Gitu ya. Qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyinun. Demikianlah bagaimana Allah menciptakan. Bagi Allah itu adalah ringan menciptakan Makhluk bagi Allah itu adalah gampang, enggak perlu bingung. Yang udah mati rahim hidup kembali bisa, yang udah tua rentah kuat kembali juga bisa. Bukan khalaqtu kami qablu walam taku syi'a, bukankah aku Allah telah menciptakan kamu wahai Zakaria sebelumnya, sebelum anak ini, dan kamu tidak ada dulunya. Kamu dulu enggak ada, Allah ciptakan sampai kamu ada. Kenapa? Mustahil bagi Allah untuk menciptakan sekarang Nabi Yahya yang enggak ada akan bisa menjadi ada. Dari seorang tua kamu dan dari seorang tua istri kamu, Allah Maha bisa. Qala rabbi ij'al li ayah, ya Allah jadikanlah bagiku tanda atas kehamilan istriku. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiya, tandanya yaitu kamu tidak bisa berbicara kepada manusia selama 3 malam dan 3 hari dan kamu sehat, bukan karena sakit. Anu, infeksi tenggorokan enggak bisa bicara. Enggak, sehat tapi enggak bisa bicara kecuali bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kharaja ala qaumihi minal mihrab, maka keluar Nabi Zakaria kepada menemui kaumnya daripada tempat ibadahnya, tapi enggak bisa bicara saat itu. Enggak bisa bicara Nabi Zakaria. Tahu Nabi Zakaria, ini yang telah Allah janjikan tanda dari itu. Fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa asyia, maka auha Nabi Zakaria memberikan isyarat kepada kaumnya, yang banyak berzikir, ya salatlah kamu terus pada pagi dan sore, jangan nunggu-nunggu aku. Dari cerita ini, kisah ini, hikayat ini bisa kita ambil kesimpulan. Pertama, ada bisyarah dari Allah, ada kabar gembira bagi Allah, bagi setiap orang yang dilanda kesusahan. Karena itu, bagi orang-orang yang susah, jangan menjadi orang yang putus asa. Karena Allah sudah memberikan kamu itu kabar gembira. Kabar gembiranya ada yang dinyatakan setiap kesulitan akan menjadi gampang. Inna ma'al usri yusra. Kabar gembiranya juga dinyatakan setiap yang mendapatkan musibah sabar akan mendapatkan pahala yang besar. Inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Karena itu, setiap apa yang Allah takdirkan kepada kamu, tetaplah berharap yang baik dari Tuhan kamu. Jangan kamu nyatakan, enggak mungkin dah. Jangan. Jangan kamu nyatakan, enggak masuk akal. Jangan. Ada seorang misalnya yang miskin. Mungkin sebentar lagi Allah takdir dia menjadi kaya. Kayanya ada yang bertahap, ada kayanya yang mendadak lagi. Jika kamu menjadi miskin yang tidak kaya, maka tetap berharap kepada Allah, jadi miskin yang sabar, nanti akan kaya, ada di surga Allah. Yadkhulu fuqara ummati qabla aghniyahim bi 500 am. Orang fakir umatku akan memasuki surga sebelum orang yang kaya-kaya 500 tahun. Orang yang kaya masih diteliti hartanya, halal apa enggak, ada di mahsyar. Yang fakir enggak punya harta, sabar, soleh, masuk surga. Bagi orang yang sakit, jangan putus asa. Mungkin Allah beri kesembuhan, bisa melewati medis, bisa langsung sehat. Kalau sakitnya enggak sembuh-sembuh, enggak sehat-sehat, terima dengan sabar, semua penyakit yang kamu dapatkan akan melunturkan dosa-dosa kamu dan akan menghasilkan pahala yang besar serta mengangkat derajat kamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nasabin au musibatin au wasabin hatta syauku yushakuha illa kaffarah illa kafaratan lidunubi. Tidak ada musibah yang menimpa orang yang beriman atau kesusahan kepayahan yang menimpa orang beriman sampai-sampai duri yang menusuk kulitnya kecuali sebagai pelebur dosa bagi dia jika dia sabar dan ridho. Kalau ada orang misalnya yang dia tadi itu hina, tertuduh sana, tertuduh sini, padahal gak melakukan apa-apa, gak dihormati, gak diperhatikan, gak direken, maka sebentar lagi mungkin Allah angkat derajat kamu, kamu jadi orang yang mulia. Kalaupun tidak, maka ketahuilah, mungkin kamu mulia diketahui oleh Allah, nanti akan ditampakkan dari kiamat. Karena Nabi pernah bersabda, rubba ash'ath aghbar madfu'in bil abwab law aksama 'ala Allah la abarrah. Banyak loh orang-orang yang rambutnya itu compang-camping, pakaiannya kumuh, baunya enggak enak, ditolak di semua pintu. Tapi orang ini kalau minta sama Allah, doanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabahi. Orang yang dicintai oleh Allah ternyata. Pernah Nabi bersama para sahabatnya, ada satu orang berjalan. Orang ini sudah bodinya enggak ada nilai sudah. Pakaiannya juga kumuh itu. Gimana menurut kamu orang ini? Ya, orang ini ya Rasul kalau ngomong enggak didengar kenomongannya sama orang. Kalau minta anak orang, mau kawin, jelas ditolak pinangannya. Kalau dia mau ada urusan, wah ditutup lowongan kerjanya. Wah ini gak akan diterima, diusir sana, diusir sini. Oh gitu. Datang lagi orang necis. Necis. Wagah. Gimana kalau orang ini? Wah orang ini. Kalau ngomong jelas diterima, musyawarah langsung diputuskan pendapatnya sudah. Gantengnya gini, penampilannya hebat. Kalau mintanya anak orang, gua semua berharap punya mantu model begini. Jelas dia menjadi orang yang diterima di sana dan sini. Kata Nabi, kamu harus ketahui. Orang yang pertama satu itu lebih baik daripada orang yang kedua ini sepenuh bumi katanya. Jadi bumi ini dipenuhi dengan orang yang nomor dua ini dibandingkan dengan hatinya, derajatnya orang yang pertama tadi itu lebih baik yang pertama itu. Kadang-kadang yang enggak direken sama orang itu adalah derajatnya tinggi di sisi Allah. Maka ojo kepengin direken tok kon. Kepengin direken tapi kalau kamu tadi itu masuk neraka gaya apa? Sampai gambare dipajang di nindi. Kepengin direken. Belum tentu yang terkenal itu adalah lebih afdol daripada yang tidak dikenal. Belum tentu orang yang dikara itu ahlul jannah. Mungkin juga dikara di akhirat ke neraka nantinya. Na'udzubillah minta dzalik. Dari cerita ini pula, bisa kita ambil faedah. Orang itu kalau pingin tahu kebesaran Tuhan bagus. Yang enggak boleh itu ngetes Tuhan. Nih. Kalau Nabi Ibrahim yakin sama Tuhannya bisa menghidupkan yang sudah mati, tapi Nabi Ibrahim masih bertanya kaifa tuhyil mauta? Bagaimana engkau menghidupkan yang mati, yang sudah mati ya Allah? Nabi Zakaria, anna yakunu li hulam. Bagaimana aku bisa punya anak ya Allah, umurku sudah sekian. Itu bukan enggak percaya. Cuma ingin lebih percaya lagi. Lebih kelihatan nyata. Sehingga Allah tampakkan itu semuanya. Kita juga begitu. Jangan kita ngetes. sama Tuhan. Percaya aja. Kalau orang itu sedekah, maka akan diganti oleh Allah. Tak coba sih 10.000. Balik enggak? Enggak, ibu bukti nih. Itu ngetes namanya. Tuhan dibuat eksperimen. Wah, kalau orang sedekah itu akan dikembalikan, akan diganti oleh Allah. Enggak di dunia, nanti diganti di akhirat. Percaya. Nih, 100 juta. Gitu. Nanti Allah akan tampakkan bagaimana bukti-bukti yang nyata atas kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala. Begitu Nabi Zakaria mohonnya kepada Allah bukan karena meragukan tapi ingin. Paham ya? Allah tampakkan kebenaran tadi itu kepada dirinya. Begitu juga Nabi Ibrahim, bukan ngetes, tak delok. Kalau memang iya, saya percaya. Kalau enggak, maaf ya. Jangan jadi juri sama Tuhan. Allah yang nyoba, apa, ngetes kamu, yang menyoba kamu, bukan kamu yang menyoba Tuhan. Ingat baik-baik itu. Hah? Gak usah lagu sama Allah. Ada apa lagu sama Tuhan? Itu anak kecil. Anak kecil itu percaya kalau pasrah sama orang tuanya itu akan dilindungi. Orang tuanya, dia percaya orang tuanya pasti memberikan yang terbaik untuknya. Anak kecil kadang-kadang minta permen, dan dikasih sama orang tuanya. Enggak boleh. Malah diceples. Ayo, enggak boleh. Apakah itu adalah jahat? Enggak, cinta. Kalau udah gede baru paham. Allah, begitu orang tuaku itu sayang sama aku. Kalau enggak, hancur gigiku. Kalau ada apa-apa, langsung berlindung. Ibu, bapak, langsung dilindungi sama bapaknya. Ada apa? Ada itu, ada ini, takut itu, takut ini. Langsung dilindungi sama dia. Anak kecil itu pasrah sama orang tuanya. Allah jadikan orang tua itu betul-betul melindungi, cinta kepada anaknya, melindungi daripada segala yang mengganggunya. Begitu juga kita pasrah sama Tuhan. Kadang-kadang kita pingin kaya, diceples, gak boleh. Kenapa? Wah, jadi Fir'aun ini kalau kaya ini. Jadi Karun ini kalau kaya ini. Nanti kalau di akhirat baru paham. Allahu arhamur rahimin. Allah maha rahmat ya. Selamat, aku gak kaya. Lah kalau kaya, nasibnya seperti orang-orang ini. Susah ada di masyarakat. Seneng dia. Seneng. Itu orang tawakal begitu. Kalau orang yang tawakal kepada Allah, dia dalam keadaan masalah langsung kembali kepada Tuhannya. Langsung Allah melindungi. Enggak ada ceritanya orang tawakal sama Allah kecewa. Ketun aku tawakal. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa kita kalah dengan anak kita yang tawakal dengan orang tuanya, kita enggak tawakal sama Tuhan kita? Atau kita menganggap, wah kita ini lebih rahmat terhadap anak kita. Allah kurang rahmat sama hambanya orang yang beriman. Hati-hati loh. Kalau misalnya anak kita, kita larang, ojo rokokan, gak boleh. Awas, tak sentik rokokan. Marah, matanya. Awas loh ya. Jangan minum permen. Jangan makan permen, nanti akan sakit. Tak pukul kalau makan permen. Tetap makan permen. Kati opo. Berarti anak itu durhaka. Ditebeling sama orang tuanya. Tepak. Kalau perlu diusir, keluar kamu. Kurang ajar. Begitu juga kadang-kadang hamba tadi itu sama Allah gak dikasih permintaannya. Awas loh ya. Jangan kamu melakukan yang tidak-tidak. Kamu memang ditakdir tidak punya duit. Itu karena supaya kamu tetap menjadi orang yang soleh. Jangan kamu nanti utang riba. Utang duit detail. Utang renten itu dan ini, awas jangan kamu lakukan itu, tetap lakukan itu, tempeling kan. Akhirnya kamu menjadi orang yang melarat, yang hina, dan akhirnya kamu mungkin nanti dituntut masuk penjara, susah dunia, belum lagi susah akhirat. Karena itu pasrahkan sama Tuhan kamu. Kalau kamu ingin bukti dari Tuhan kamu, asal karena perasaan iman, bagus untuk memperkuat iman. Tapi jangan ngetes kepada Tuhan kamu. Panjang ini kalau disebutkan satu-satu. Kemudian yang terakhir, ketika Nabi Zakaria mendapatkan kabar istrinya hamil, apa yang diperintahkan oleh Allah? Hah? Yang diperintahkan oleh Allah apa? Wasabbih wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil asyi wal ibkar. Ketika udah dikasih tanda-tandanya kamu enggak bisa ngomong selama 3 hari. Terus apa yang diperintahkan? Buat pesta ya. Kalau kamu sudah istri kamu hamil, buat pesta. Datangkan biduan-biduan wanita. Buat orkes, dangdut. Wasabbih wadhkur rabbaka wasabbih bil asyi wal ibkar. Yang selalu berzikirlah kepada Allah. Salat siang malam, salat yang banyak. Begitu seharusnya ketika orang tadi itu dalam keadaan susah, kemudian dia diberubah keadaannya bahagia. Ojo lali yang si Allah, yang banyak zikir, yang banyak sholat, yang banyak istighfar, maka akan semakin dia tadi dalam nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kan enggak, kalau susah, tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berubah, seneng gitar, kreng, kreng, kreng, kreng. Susah maning, maning, maning. Susah lagi. Coba lebih ditingkatkan, tambah bagus itu ininya. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah diusir. Ditekan, diteror. Dalam keadaan lemah, banyak yang mati, banyak yang disiksa sampai hijrah. Kemudian Allah menjanjikan akan dikuasai kota Mekah. Dan dia akan mendapatkan bantuan Allah kalah itu orang-orang kafir Quraisy. Kalau itu terjadi gimana? Idza ja'a Rasulullah wal fathu. Orang yang masuk Islam dulu ketakutan, ini berbondong-bondong. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan melihat wahai Muhammad orang-orang ini masuk Islam berbondong-bondong, bukan satu, dua, tapi kelompok-kelompok besar. Bagaimana Allah perintahkan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kalau itu terjadi ya Muhammad, ajak sombong lo ya. Mekah kamu kuasai lagi. Ayo, deloken mlakune siji. Hah? Enggak boleh. Gimana? Fasabbih bihamdi rabbik. Sucikan Tuhan kamu. Subhanallah, subhanallah. Begitu Maha Mulia Allah yang bisa merubah keadaan, yang asalnya di bawah menjadi di atas, yang di atas di bawah, yang asalnya diusir menguasai kota Mekah. Subhanallah wa bihamdi, syukur sama Allah. Allah berikan nikmat, alhamdulillah. Kemudian koreksi diri, astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu yang diperintahkan Allah. Karena itu setelah turun ayat ini, setelah Fathah Mekah, Nabi itu tidak ada di ya, kebanyakan zikirnya subhanallah wa bihamdi astaghfirullah. Karena mengamalkan itu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Karena itu hadirin semuanya yang dirahmati oleh Allah, dari cerita ini mari benar-benar kita jadikan satu pelajaran bagi kita untuk bisa meniti jalan mereka, mengikuti jejak mereka, karena tidaklah cerita para nabi, para rasul itu adalah dongeng, tapi itu memang kejadian yang ada, Allah ceritakan dalam Al-Quran, bukan Al-Quran itu sebagai penghibur Anda, tetapi itu semuanya adalah untuk memperkuat iman daripada hati Anda terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing susah-susah telon tak ceritani nabi-nabi yang susah, tapi Allah akhirnya hilangkan kesusahannya. Yang dia tadi itu kaya-kaya, tak ceritani nabi-nabi yang juga jadi raja dan kaya, tapi tidak sampai melupakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dia tadi itu jadi pejabat-pejabat, tak ceritani nabi jadi rojo, nabi dari panglima perang, tapi dia membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dia cinta kepada anak itu, tak cerita nih nabi yang cinta sama anak, bahkan diperintahkan untuk disembelih, siap itu semuanya demi cintanya kepada Allah. Terus demikian, itu semuanya supaya Anda sanggup hidup ada di atas dunia dalam kebenaran, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.